الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Penting pula hari-hari ini untuk kita terus saling bertawasi, saling memberikan wasiat, at-tawasi bil-haq, dan juga at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dengan ilmu, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran, untuk sabar di atas kebenaran, sabar di atas ilmu, mencarinya dan mengamalkannya. Di hari-hari kita membahas tentang wabah penyakit yang sedang menimpa umat manusia, penting untuk kita terus berusaha mengetahui ilmu tentangnya dari berbagai sisi. Di antara sisi ilmu yang harus terus dipelajari, diamalkan, dan kita saling mengingatkan adalah masalah an-niyah, yang secara umum Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan hanyalah Allah menerima amalan hamba-hambanya yang bersumber dari orang-orang yang muttaqin, yang menjalani amalannya karena dorongan takwa. Takwa adalah puncak keikhlasan Allah tidak menerima dari selain al-muttaqin, selain orang-orang yang melandasi amalannya dengan landasan takwa. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innamal a'mal bin niyat. Setiap amalan sangat bergantung kepada niat, yakni niat pelakunya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap pribadi akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ayat dan hadis ini memberitakan kepada kita bahwa amalan yang akan diterima oleh Allah sebagai amal saleh adalah yang benar niatnya. Hari-hari ini kita dituntut untuk beramal dengan beberapa bimbingan ilmu, yang sebagian dari amalan tersebut ada yang berat diamalkan, ada yang ringan. Yang berat maupun ringan, besar maupun kecil, tidak akan pernah Allah terima dari kita kecuali ketika dilandasi dengan takwa. Ini adalah evaluasi buat ana dan antum semuanya. Amalan-amalan kita pada hari-hari ini, terkhusus yang terkait dengan musibah, sebenarnya adalah peluang besar untuk kita meraih sebuah derajat yang tinggi, yaitu derajat asy-syahadah. Mati sebagai seorang syahid. Ada sebuah pertanyaan besar yang kemudian akan dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang amalan di hari-hari ini terkait dengan musibah. Kapan seorang akan meraih asy-syahadah, posisi dan derajat sebagai syahid? Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan beberapa faedah dan penjelasan kepada kita terkait permasalahan ini. Yang pertama beliau sebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab At-Tibb, kitab khusus dalam Sahih Bukhari yang maknanya adalah kitab medis, kitab kedokteran. Pada bab ke-31 dari kitab ini, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan sebuah bab dengan judul Bab Ajri As-Sabir Al-Ta'un. Bab yang menjelaskan tentang bentuk pahala ajr yang akan diraih oleh seorang yang bersabar atas musibah, wabah, penyakit. Kemudian Al-Hafidz dalam Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan haddatsana Ishaq qala akhbarana Habban qala haddatsana Dawud bin Abi Al-Furat قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته bahwasanya beliau Aisyah istri Nabi عليه الصلاة والسلام mengabarkan kepada Yahya bin Ya'mur أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. Bahwasanya beliau Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah ta'un. فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah mengabarkan kepadanya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana azaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha. Bahwa itu adalah sebagai bentuk azab yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Perhatikan kalimat 'ala man yasha', kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan ta'un, wabah tersebut yang Allah kirim, sebagai bentuk rahmah, rahmat Allah kepada kaum mu'minin. Satu musibah, musibahnya sama, hikmahnya berbeda. Kalau untuk orang-orang tertentu, ala mayyasha, siapa mereka ini? Semoga nanti bisa kita mendapat penjelasan dari Al-Hafidz. Untuk suatu kaum yang Allah kehendaki sebagai azab, dan untuk mukminin sebagai rahmah. Falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un. Tidaklah seorang hamba yang terjadi ta'un di negerinya, fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia tetap tinggal di negerinya tersebut, tidak keluar meninggalkannya. Apa yang mendorongnya? Sabiran, bukan tidak mampu keluar, bukan tidak ada fasilitas untuk keluar, bukan tidak mampu untuk membiayai dirinya keluar, atau ada kekuatan yang menghalanginya untuk keluar, enggak. Sabiran, mungkin dia punya kendaraan untuk dengan mudah dia pergi, mungkin dia punya cukup materi untuk membiayai fasilitas keluar dari negerinya. Tapi sengaja dia tinggal di situ, bukan karena tidak ada materi, tidak ada fasilitas. Qala sabiran, dalam rangka sabar menghadapi itu semua. Ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataballah lahu. Dia benar-benar tahu dan yakin bahwasanya tidak akan pernah menimpa dirinya kecuali sesuatu atau musibah yang memang telah Allah catat menimpanya. Illa kana lahu mithlu ajri asy-syahid. Kecuali pasti beliau akan, atau orang tersebut mendapatkan pahala asy-syahid. Lafaz demi lafaz ini akan dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Sebelumnya, sebelum kita membaca penjelasan Al-Hafidz dalam Fathul Bari, di dalam kitab Badl At-Ta'un atau Badl Al-Ma'un fi Fadli At-Ta'un yang kemarin lalu kita baca faedah dari kitab ini, Al-Hafidz meletakkan sebuah pasal atau pembahasan yang ketujuh dalam bab ini dengan judul, dan hadis yang akan disebutkannya sama, hanya saja beliau menyebutkan riwayat Al-Imam Ahmad. Qala dzikru ma yushtaratu litahsil asy-syahadati bit-ta'un. Penyebutan beberapa perkara yang dipersyaratkan untuk mendapatkan derajat syahid disebabkan oleh wabah at-ta'un. Apa saja persyaratannya? Kemudian Al-Hafidz mengutip riwayat Al-Imam Ahmad. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Abdul Samad wa huwa ibnu Abdul Warith. Qala haddatsana Dawud huwa ibnu Abil Furat. Qala haddatsana Abdullah bin Buraida an Yahya bin Ya'mar an Aisyah radhiyallahu anha. أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني. Sama seperti itu kisahnya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Kemudian lafadznya, bahwasanya Rasulullah mengatakan, Kana azaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha. Bahwa taun itu adalah sebuah azab yang diutus oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan dia rahmat sebagai bagi kaum mukminin. Sampai di sini masih sama. Falaisa min rajulin yaqa'u ta'un. Tak seorang pun yang ketika terjadi ta'un fayamkuthu fi baitihi, kemudian dia tetap tinggal di rumahnya. Kalau tadi apa? Tinggal di negerinya. Riwayat Imam Ahmad, fayamkuthu fi baitihi, tetap tinggal di rumahnya. Yang kedua, sabiran, karena dorongan sabar, bukan enggak mampu keluar secara finansial atau secara sarana. Nah, sabiran. Masih dalam lafaz Imam Ahmad, muhtasiban. Dalam rangka niatnya itu, niat dia mencari ajr dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ganjaran pahala niatnya. Bukan untuk dikatakan fulan masya Allah sabar, dia tetap bertahan. Atau niat-niat lain. Wah, kesempatan ini. Mumpung ada ta'un, ana bisa melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Ana bisa mengambil faedah ini, faedah itu, faedah ini, faedah itu. Dalam perkara-perkara duniawi. Enggak ada. Muhtasiban. Benar-benar mengharapkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala, niat kembalinya. Wah, ana enggak enak kalau ana enggak mengikutin ini, nanti ana akan dianggap orang yang menentang, ana akan dianggap begini, enggak. Bainallah mayoritas sudah seperti ini, masa ana nyeleneh? Enggak, betul-betul sabiran muhtasiban. Ini pentingnya kita saling mengingatkan. Innamal a'mal binniyat. Ada di antara manusia ini yang keluar dari ujian yang Allah berikan ini dengan nilai dan derajat yang tinggi, keluar selesai wabah, selesai musibah, dia keluar dengan meraih derajat yang tinggi, fadilah yang tinggi. Ada yang separuhnya, ada yang kurang, ada yang nol. Bahkan ada yang minus. Bukannya dapat ajr, malah dapat dosa. Innamal a'mal binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Qala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin ja'alani wa iyyakum min ibadihi al muttaqin. Lanjutan dari hadis riwayat al-Imam Ahmad, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia benar-benar tahu atau yakin bahwa tidak akan menimpa dirinya kecuali memang apa yang telah Allah catat menimpa dirinya. Tenang dia. Kalau memang menimpa ya memang takdirnya. Mau melakukan apa saja, sebab-sebab kesehatan, sebab-sebab yang sifatnya preventif, pencegahan ini itu, kalau memang Allah menakdirkan kena ya kena. Dan sebaliknya, kalau dia tergolong orang yang selamat sampai selesainya musibah ini, sehat, aman dia, istri dan anak-anaknya, ya memang takdirnya. Takdirnya dia belum kena. Nah, ini syarat berikutnya. Syarat demi syarat ini berkaitan. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, bisa gugur. Nah, qala illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka baginya pahala seperti pahala seorang yang syahid. Kemudian Al-Hafiz sama di dalam kitab Badrul Ma'un dan Fathul Bari menyebutkan berbagai riwayat lafaz demi lafaz yang saling melengkapi, jazallahu khaira. Nah, yang penting di sini diambil faedah dari Al-Hafiz, ana akan mengutip dari dua kitab beliau ini, ya. Dari kitab Badrul Ma'un beliau mengatakan, fa muqtadha hadzal hadis bimantuqihi wa mafhumihi anna ajra asy-syahid innama yuktab liman lam yakhruj minal balad alladhi yaqa'u bihi at-ta'un. Makna daripada hadis ini, kandungan hukum yang ada padanya adalah baik dengan mantuk. Mantuk itu redaksinya, redaksi hadis. Mafhum, mafhum hadis, yakni yang bisa difahami dari redaksi tersebut adalah hukum ini, hukum itu. Jadi beliau akan menyebutkan dari mantuk al-hadis, redaksi al-hadis, redaksi al-hadis dan juga mafhum al-hadis yang bisa difahami dari hadis. Anna ajra syahid innama yuktab liman lam yakhruj minal balad alladhi yaqa'u bihi ta'un. Dia tidak keluar dari negeri, dari kampung, dari kota, dari kabupaten yang di sana terjadi ta'un. Kalau di zaman kita kan di situ ada kota yang tergolong zona merah, ada zona kuning. Nah, orang yang sudah dinyatakan orang yang berada di zona merah, dia bertahan di tempat itu, tidak keluar walaupun dia punya mobil, dia punya kendaraan, dia mampu, dia punya fasilitas, ya, dia tetap bertahan. Ya akhi, mau gak coba cari tempat sana lebih aman. Di daerah situ antum bisa berangkat, kan paling perjalanan sekian jam antum nyampe, aman di situ. Sana zona hijau misalnya. Dia menjawab, lah, ana mau tetap di sini. Ana bertahan. Loh, supaya antum selamat. Untuk selamatnya saya akan melakukan sebab-sebab yang syar'i, yang tidak dilarang oleh syariat. Kalau keluar dari negeri atau kabupaten yang saya tinggal di sini, itu berarti saya melanggar syariat. Nah, saya akan menempuh sebab-sebab yang lainnya. Seperti apa? Ya, yang sekarang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, mengurangi interaksi sosial. Jika terpaksa melakukan interaksi sosial, maka lakukan protokol-protokol atau bimbingan-bimbingan A, B, C, D yang sudah dijelaskan. Saya akan menambah suplemen, saya akan menambah vitamin sebisa saya akan berdoa, saya akan beristighfar, saya akan tobat. Ini yang diizinkan oleh syariat. Kalau keluar, walaupun anda punya mobil dua, lebih atau kurang, anda tetap di sini. Ini satu. Sabar. Apa dia tetap tinggal di tempat di sana dia terjadi ta'un atau terjadi wabah penyakit. Al-Hafidh melanjutkan. Syarat kedua. Wa yakuna fi halat iqamatihi qasidan bidhalika thawaballah. Dia bertahan di tempat tersebut. Niatnya apa? Memang mengharapkan pahala ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak kemudian wis malu apa kata orang? Apa kata orang anak keluar yang lainnya enggak keluar masa anak sendiri? Beda sudah niatnya. Beda niatnya. Yang tadi amal soleh yang pertama, yang ini amal yang tidak soleh. Nah, innamal a'mal binniyat. setiap amalan bergantung kepada niatnya. Diterima ataukah tidak diterima sebagai amal soleh. Diterima ataukah ditolak. Wa ayyakuna arifan annahu in waqa'a lahu fahuwa bitakdirillah wa in surifa anhu fahuwa bitakdirillah. Bahwa dia benar-benar tahu, berilmu, yakin bahwasanya jika wabah tersebut menimpa dirinya, ya memang dengan takdir Allah terjadinya. Jika diselamatkan dia dari penyakit tersebut, wabah tersebut dihindarkan dan dijauhkan dari dirinya, itu juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena protokol-protokol yang kita lakukan, bukan karena suplemen-suplemen yang kita konsumsi. Enggak. Ini syarat. Ya. Yang berikutnya. Qala wa ayyakuna ghaira mutadajjirin bihi an law waqa'a bih. Syarat berikutnya, dia enggak sumpek, enggak merasa gelisah. Ya. Berat hati kalau wabah tersebut menimpanya. Ridha dia dengan itu. Kemudian dilanjutkan, wa ay ya'tamida ala rabbih fi halati as-sihhatihi wa afiyatihi. Untuk dia tetap benar-benar bersandar hanya kepada Allah dalam dua kondisinya, kondisi sehat, ya. Memang dia sehat, atau ditimpa penyakit kemudian diselamatkan, disembuhkan. Semuanya benar-benar bersandar kepada Allah. Saat sehat dia memang bersandar. Sehatnya nanti dari Allah. Ana berserah diri. Kalau ada yang tertimpa, dia bersandar diri kepada Allah. Ini memang takdir. Ana akan terus berusaha. Ana berdoa. Allah yang menyembuhkan. Kemudian Allah sembuhkan. Dia berterima kasih kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disimpulkan oleh al-Hafidz, faman ittasafa bihadhihi sifati mathalan famata bighairi ta'un. Perhatikan faedah penting. Fa inna dhahiral hadithi annahu yahsulu lahu ajrus syahid. Barang siapa yang telah bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, mengamalkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi, kemudian misalnya dia mati di waktu ta'un, tapi bukan karena ta'un, bukan disebabkan karena wabah. Subhanallah, jalan dia ketabrak mobil mati, badannya sehat. Apa bisa dia dapat pahala syahid? Sebagian mengatakan gak bisa. Karena dia matinya bukan karena ta'un. Sebagian ulama menyatakan na'am, bisa. Dapat dia. Kalau memang dia telah berupaya beramal dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yabqa fi baladihi aw fi baitih. Tetap tinggal di negerinya atau di rumahnya. Gak berusaha keluar walaupun mampu. Sabar dia dalam menghadapi itu semua, benar-benar sabar menghadapi syariat Allah yang ditentukan, menghadapi syariat Allah dalam menyikapinya. Kemudian dia benar-benar muhtasiban, mengharapkan ridha Allah dan pahalanya, bukan faktor lain dari perkara duniawi, pujian manusia atau materi dan seterusnya. Kemudian dia benar-benar beriman kepada takdir bahwa semua itu terjadi, selamat ataukah dia kena wabah, semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenuhi. Kemudian dia mati dengan takdir Allah. Bukan karena At-ta'un, bukan karena wabah, bukan karena COVID-19. Mati ketabrak kereta api, wala ketabrak sepeda, wala dia jatuh dari mana kemudian mati. Atau dia sakit jantungnya kambuh, ya, mati karena jantungnya sudah enggak bekerja. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahirul hadis, hadisnya ini, hadis ini secara zahir menyebutkan bahwa dia juga meraih pahala syahid. Dia juga meraih pahala syahid. Kemudian beliau menjelaskan lebih jauh lagi tentunya. Dan ini termasuk salah satu bentuk keluasan ilmu dan kekuatan fikih beliau rahimahullah. Waqad qulna, dan telah kami sebutkan, kata Al-Hafidz, inna darajatis syuhada mutafawita, bahwasanya tingkatan-tingkatan derajat orang yang mati syahid itu bertingkat-tingkat. Ada level atas, ya, ditentukan oleh niat-niatnya dan bentuk sebab kematian dia sebagai syahid. Darajat, bertingkat-tingkat. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an ayyuhal ikhwa minasy syuhada. Wa yakunu kaman kharaja min baitihi ala niyatil jihad fi sabilillah bi syartih famata bi sababin akhar ghairi al-qatl kama taqaddam sharihan. Hal ini semisal dengan seorang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berangkat berjihad di jalan agama Allah dengan syarat-syarat jihad yang telah dipenuhi zahiran wa batinan, syarat-syarat jihad yang dia penuhi secara zahir maupun batin. Famata, kemudian dia wafat, bisababin akhar, dengan sebab lain, ghairi al-qatl, selain terbunuh di medan tempur. Subhanallah, lagi perjalanan dia jatuh dari kuda atau ditendang oleh kudanya, dia mati sebelum menghadiri medan tempur. Atau berperang, selamat dia, tidak terbunuh di medan tempur. Begitu nyampe di tengah perjalanan pulang, dia sakit, entah jantungnya atau apa, tiba-tiba dia mati. Bukan karena perang, bukan karena tebasan pedang musuh. Maka kata Al-Hafidz, orang ini telah mendapatkan derajat syahid. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kata beliau rahimahullah, Al-Hafidz mencoba menyebutkan dalil untuk tarjihnya. Wa yu'ayyidu ar-riwayata as-sabiqata fi hadits Abi Hurairah wa yu'ayyiduhu ar-riwayatu as-sabiqatu fi hadits Abi Hurairah 'inda Muslim, memperkuat tarjih ini tadi adalah riwayat yang telah lalu dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bilafaz, dengan lafaz wa man mata fit ta'un fahuwa syahid, barang siapa yang mati fi at-ta'un, perhatikan pakai fi at-ta'un, maka dia syahid. Walam yaqul bit ta'un, hadis ini tidak menyebutkan bit-ta'un. Man mata bit-ta'un. Apa bedanya? Mata fit-ta'un dengan mata bit-ta'un. Ya subhanallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu sekian derajat. Subhanallah, Al-Hafidz sejauh ini. Dan kita di mana? Ya Rab, jangan sampai kita ini dijadikan orang yang ridha dengan derajat kita seperti ini. Kita ingin derajat kita lebih dari ini. Kita tidak merasa puas. Setiap kita membaca yang seperti ini kita terasa, begitu terasa bodohnya kita. Hausnya kita terhadap ilmu. Qala rahimahullah. Walam yakul bitta'un. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyatakan mati dengan sebab at-ta'un. Fit-ta'un apa artinya? Di masa atau di zaman at-ta'un terjadi. Jadi lebih umum. Mata fit-ta'un lebih umum sebab kematiannya. Yang penting terjadi di masa apa? At-ta'un. Di masa wabah terjadi, dia mati di masa itu. Walaupun sebabnya, sebab kematiannya bukan wabah tersebut. Tapi tentunya penjelasan Hafidz yang ini dibatasi dengan penjelasan yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang telah memenuhi kriteria. Syarat-syaratnya dipenuhin. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Qala rahimahullah, fa inna zahiraha syahidun lima qulna. Zahir hadis ini sebagai penguat terhadap pendapat yang sudah kami katakan. Kemudian Hafidz bicara lebih jauh bahwa fi memang bisa diartikan dzarfiyah, bisa fi juga dijadikan sebagai sababiyah. Panjang Hafidz bicara tentang ini, tapi beliau sudah menyimpulkan. Nah, jazallahu khairan anna wa anil muslimin. Dari kesimpulan ini apa yang atau penjelasan ini apa yang bisa kita ambil faedah? Betapa pentingnya niat. Betapa pentingnya berjuang beramal dengan syariat. Kalau seandainya di antara kita di masa wabah ini mati baik karena COVID-19 dengan takdir Allah, harapannya kita bisa tetap meraih derajatul syahid. Kalau ternyata setelah kita berupaya memenuhi syarat-syarat tersebut yang telah disebutkan oleh Hafidz dalam hadis Aisyah, nah, kemudian kita mati tidak karena itu, tidak karena wabah tersebut, tapi karena penyakit lainnya atau insiden tertentu, harapannya masih dia mendapatkan apa? Ajrus syahid. Karena hadis Abi Hurairah inda Muslim yang disebutkan oleh Al-Hafidz, "Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid." Nah. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan. Qala wa yatafarra min hadza أن من اتصف بالصفات المذكورة وذهب الطاعون ولم يمد به ولا في زمنه هل يكون شهيدا أو لا. Nah, bercabang dari permasalahan ini, karena mungkin akan ada yang bertanya, kenapa Al-Hafidz rata-rata ulama kita fuqaha itu menyebutkan sekian kemungkinan. Ini begini, bercabang dari masalah ini, cabang ini, cabang ini, cabang ini. Karena sering muncul di tengah masyarakat pertanyaan, siapa yang sering bertanya seperti ini? Orang yang banyak harapannya kepada Allah. Ya kalau ana mati karena ta'un, kalau enggak, apa ana bisa dapat? Dia sedih, dia takut. Ya kalau ana mati, ini sekarang nih masalah yang berikutnya. Ta'un atau wabah sudah selesai masanya, dinyatakan aman. Tidak ada lagi ancaman COVID-19. Subhanallah, dilalui dia dalam keadaan masih sehat hidup, ya. Kemudian dia mati setelah keluarnya masa ancaman tersebut. Nah. Dia tidak mati dikarenakan ta'unnya. Atau dia mati di luar zaman dan periode ta'un atau wabah penyakit pandemik tersebut. Bagaimana ini? Apa masih dia mendapatkan ajr syahid? Nah, tapi dia seorang yang telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Ini pentingnya kita sabar nih. Hari-hari ini sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Kalau seandainya kita mati, subhanallah, banyak orang mati kena ta'un. Kita keluar dari masa ta'un, sebulan, dua bulan, setahun setelah itu, hidup matinya karena hal lain. Dengan takdir Allah. Maka Al-Hafidz menjawab, zahirul hadithi ya'ummu, wa fadlullahi wasi'un, wa niyatul mu'mini ablagh min amalihi. Bahwa teks hadis bersifat umum mencakup semua kondisi yang telah disebutkan tadi, termasuk kondisi cabang tadi. Kondisi apa? Seorang mati bukan karena ta'un, atau matinya di luar masa ta'un atau wabah penyakit pandemik ini terjadi. Zahirul hadis, teks hadis meliputi semua itu. Fadlullah wasi', pemberian Allah itu maha luas, luas. Dan niat seorang mukmin, niat seorang mukmin, tujuan seorang mukmin dalam beramal itu lebih berpengaruh dibandingkan amalan itu sendiri. Itu yang Allah katakan juga dalam ayatnya, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Konteks ayat ini berbicara tentang ibadah kurban, karena dikhawatirkan ada orang-orang yang berbangga-bangga dengan jenis hewan yang dia sembelih, jenis hewan yang mahal atau jenis hewan yang memang dinilai berharga, dan seterusnya dengan jumlah yang banyak. Kata Allah, tidak akan bisa meraih pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, banyaknya daging yang disembelih atau darah yang ditumpahkan. Tetapi yang akan meraih ganjaran dan pahala ajr dari Allah adalah takwa yang mendasari kalian mengamalkan itu. Ini faedah yang bisa kita ambil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Masih terdapat beberapa faedah lainnya, semoga Allah beri kesempatan kita untuk membacanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.